lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Tetapi aku yang lebih dulu mengenal dirimu, mendapat cintamu. Tapi mengapa kau berpaling muka, karena melihat dia banyak rupiah. Dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Kau ucapkan sore hilang cintamu. Seperti tajamnya kuku yang ada di jarimu, kau tancapkan luka dalam hatiku. Engkau mainkan sandiwara cinta dengan cerita sejuta dusta. Dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Kau ucapkan sore hilang cintamu. Seperti tajamnya kuku yang ada di jarimu, kau tancapkan luka dalam hatiku. Sandiwara cinta dengan cerita sejuta dusta. Dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Berpaling muka karena melihat dia banyak rupiah. Dia lelaki, aku lelaki.